وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله كتاب ملجئاً بجراً كتاب كتاب زاد المعاد قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل وقدم وفد حوازن على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم 14 رجلا ورأسهم زهير بن سرد وفيهم أبو برقان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فصل وقدم وفد حوازن dan datanglah utusan orang-orang Hawazin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita kemarin barakallahu fikum ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang dalam perang Hunain dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menanti 10 hari sebelum dibagi-baginya harta mereka dan tawanan yang ditawan dari mereka. 10 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanti sampai harta benda mereka yang sudah menjadi ghanimah dibagi-bagi. Barakallahu fiikum. Demikian juga tawanan sudah dibagi-bagi. Barakallahu fiikum. Nanti setelah dibagi-bagi semua barulah pada datang. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanti mereka. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanti? Karena sebenarnya ada ikatan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Hawazin secara umum. Dan barakallahu fikum secara khusus ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mereka. Barakallahu fikum. Waqadimah dan datanglah utusan Hawazin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka jumlahnya 14 orang. Pimpinan mereka pada saat itu adalah Zuhair bin Surat. Di tengah-tengah mereka ada Abu Burqan, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ar-Rida'ah. Paman Rasulullah, paman susuan. Fasa'aluhu an yamunna alaihim bisabi wal amwal. Maka utusan ini yang jumlahnya 14 orang meminta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamunna alaihim untuk Rasulullah mengembalikan ke mereka, ke orang-orang Hawazin ini, bisabi wal amwal, tawanan-tawanan perang dan harta benda mereka. Jadi padahal sudah dibagi-bagi ceritanya ini. Faqala inna ma'i man tarau wa inna habbal hadithi ilayya asdaqu fa abna'ukum wa nisa'ukum habu ilaykum am amwalukum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ma'i ma taraun, sesungguhnya apa yang ada padaku seperti apa yang kalian lihat. Wa inna habbal hadithi ilayya asdaquhu, dan ucapan yang paling aku cintai, yang paling aku senangi adalah ucapan yang paling jujurnya. Buka-bukaan saja, terus terang saja, tidak perlu ada yang disembunyi-sembunyikan. Barakallahu fikum. Fa'abna'ukum wa nisa'ukum ahabu ilaikum amam walukum. Anak istri kalian lebih kalian cintai atau harta benda kalian yang memang jumlahnya sangat banyak, ribuan. Sudah kita baca kemarin barakallahu fikum, ribuan unta dan ribuan kambing. Qalu ma kunna nu'addilu bil ahsabi syai'a. Mereka pun mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak pernah membandingkan antara anak keturunan kami dengan satu apapun. Anak keturunan kami itulah yang paling kami cintai, istri kami, keluarga kami. Faqala idza sallaitul ghadata faqumu faqulu inna nastashfi'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal mu'minin wa nastashfi'u bil rasul mu'minin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyurdu alaina sabiyana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallaitu al-ghadata faqumu." Kalau aku sudah selesai salat subuh, faqulu, maka berdirilah kalian dan mengatakan, "Inna nastashfi'u bi Rasulillah ilal mu'minin." Kami jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syafi', pembela, barakallahu fikum, ke orang-orang mukminin. Wa nastashfi'u bil mu'minina ila Rasulillah, dan kami menjadikan orang-orang mukmin pembela ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuruddu alaina sabiyana, untuk dikembalikan kepada kami semua tawanan-tawanan perang. Baik. Falamma shallaqada taqamu faqalu dzalika. Begitu selesai salat, mereka pun berdiri dan mengucapkan itu. Faqala Rasulullah sallam, "Ama ma kana li wali bani Abdul Muththalib fa huwa lakum. Wa sa'as'alu lakum an-nas." Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adapun jatah untuk saya," karena sudah dibagi-bagi. Harta sudah dibagi-bagi, tawanan perang juga sudah dibagi-bagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adapun jatah untuk aku dan untuk bani Abdul Muththalib fa huwa lakum. Aku kembalikan kepada kalian." Sayyid, "Wa sa'as'alu lakum an-nas," dan aku akan memintakan untuk kalian kepada manusia. Faqala al-muhajirun wal ansar, "Ma kana lana fa huwa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka berkata orang muhajirin dan orang ansar, "Ma kana lana fa huwa li Rasulillah." Adapun yang juga punya kami, jatah kami, maka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-aqrab bin Habis, "Ama ana wa banu Tamim fala." Maka berkata Al-Aqrab bin Habis, baik, yang sudah mendapat jatah banyak ini, "Ama ana wa banu Tamim fala." Adapun saya dan banu Tamim, maka saya tidak akan mengembalikannya. "Wa qala Uyainah ibn Hisn, ama ana wa banu Fazarah fala." Adapun saya dan banu Fazarah, tidak kami akan kembalikan. "Wa qala Al-Abbas ibn Mirdas, ama ana wa banu Salim wa banu Sulaim fala." Berkata Al-Abbas bin Mirdas, "Adapun saya dan Banu Salim, tidak akan mengembalikannya." Faqalat Banu Sulaim, "Ma kana lana fa huwa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka berkata Banu Sulaim, "Adapun kami, kami akan mengembalikannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Faqal Al-Abbas bin Mirdas, "Wahantumuni." Masyaallah. Baik. Yani merendahkan aku. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna haula'il qaum qad ja'u muslimin." Kata Rasulullah, ini orang-orang Khawazin, kasihan mereka sudah datang dalam kondisi sudah muslim, saudara kalian. Barakallahu fikum. "Wa kuntu ista'naitu sabyahum wa qad khayyartuhum falam ya'dilu bil abna'i wan nisa'i syai'a." "Aku sudah memberikan pilihan kepada mereka." Barakallahu fikum. "Apakah mereka meminta istri anak mereka atau harta mereka?" "Falam ya'dilu bin abna'i wan nisa'i syai'a." Mereka pun tidak pernah mau menyamakan antara istri dan keluarga mereka dengan apapun dari harta benda. Mereka masih tetap memilih keluarga mereka. "Faman kana indahu min hunna syai fatabat nafsuhu bi ayyaruddahu fasabilu dhalik." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang telah mendapat jatah tawanan perang ini, sabi, baik, "Fatabat nafsuhu bi ayyaruddahu," kemudian lapang hatinya untuk dia mengembalikannya kepada kami, maka itu jalan dia, pilihan dia. "Wa man ahabba ayyastamsika bihaqqihi falyarudd 'alaihim." Dan barang siapa yang pengen bahwa mereka, tawanan itu, tetap hak miliknya, Fayurdu alaihim, tetap dia berserahkan ke orang-orang Hawazin. Walahu bi kulli faridatin sittu faraid min awwali ma yafi'ullahu alaina. Barakallahu fikum. Maka untungnya kami akan ganti kalau dia masih tetap bersikuku bahwa enggak, ini sudah jatah kami, enggak boleh kami kembalikan. Kata Rasulullah, tetap kembalikan, nanti kami akan ganti. Intinya demikian. Min kulli faridatin sittu faraid min awwali ma yafi'ullahu alaina. Baik, 6 kali lipatnya. Faqalan nasu qad tayyabna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun mengatakan, kami telah melapangkan hati kami semuanya untuk Rasulullah SAW, kami kembalikan semuanya. Faqala inna la na'rifu man radiya minkum mimman lam yarda. Coba, Rasulullah SAW pengen bahwa semuanya jelas, bukan cuma secara umum. Kata Rasulullah SAW, kami tidak tahu siapa yang rida di antara kalian dan siapa yang tidak. Boleh jadi dia cuma diam-diam saja di sini. Sebagiannya mengatakan iya, kami setuju. Tapi ada yang lainnya diam. Barakallahu fiik. Boleh jadi dia tidak rida. Kami tidak tahu siapa yang rida di antara kalian dan siapa yang tidak. Farji'u hatta yarfa'ilaina urafa'ukum amrakum. Pulanglah kalian sampai kalian musyawarah dan tokoh-tokoh kalian ini akan menemui aku. Siapa di antara kalian yang sepakat, siapa yang tidak. Baik, bicarakan baik-baik, musyawarahkan baik-baik, setelah itu tokoh-tokoh kalian yang akan menemui aku. Baik, faraddu 'alaihim nisa'ahum wa abna'ahum. Ternyata mereka semuanya sepakat. Dengan lapang hati mereka pun mengembalikan semuanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikembalikan semuanya ke Hawazin. Walam yatakhallaf minhum ahadun ghairu Uyainah bin Hisn. Dan tidak ada seorang pun yang terlambat atau tidak menyerahkannya kecuali Uyainah bin Hisn. Fa innahu aba'a yarudda ajuzan sarat yadihi. Dia enggan untuk mengembalikan seorang perempuan yang sudah tua, yang sudah menjadi jatahnya. Tsumma raddaha ba'da dzalika, setelah itu tetap dia kembalikan. Wa kasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyah Qubtiyah hakana. Wa kasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyah Qubtiyatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pakaian untuk setiap tawanan ini Qubtiyah, ini pakaian. Syahiduna di sini barakallahu fikum. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lembutnya, barakallahu fikum, begitu penyayangnya, karena Hawazin semuanya sudah masuk Islam. Kasihan mereka, mereka sudah tidak punya istri lagi, sudah tidak punya anak lagi, barakallahu fikum, dan juga tidak punya harta lagi. Baik. Dalam riwayatan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kami tidak akan mungkin mengembalikan semuanya. Baik, karena sudah dibagi-bagi, sudah dijatah-jatah. Barakallahu fikum. Tinggal kalian memilih dan kami usahakan untuk mengembalikan imma harta benda wa imma anak istri kalian, keluarga kalian. Ternyata mereka memilih keluarga mereka. Baik. Wallahu musta'an. Qala rahimahullahu taala faslun fil isharati ila ba'di ma tadammanat hadhihi al-ghazwa min al-masail baqiya wa an-nukat al-hukmiyah. Pasal isyarah, isyarah ke sebagian yang dikandungi oleh sejarah ini, peperangan ini, perang apa? Baik, Hunain dan masail-masail fiqhiyah yang ada di dalamnya serta nukat. Nukat itu adalah faedah yang tersembunyi yang bisa didapati setelah mencermatinya dengan baik. Namanya nukat. Kana Allah azza wa jalla qad wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul wa'd. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada Rasulnya janji, dan janji Allah satu yang pasti. Annahu idha fataha makkata dakhalan nasu fi dinihi afwaja. yakni kalau Rasulullah menaklukkan kota Makkah, Allah memberikan kemenangan, maka manusia akan masuk ke dalam Islam dengan keadaan berbondong-bondong. Wada'anat lahul arabu bi asriha, dan tunduk orang-orang Arab seluruhnya. Karena orang Quraisy sudah tunduk, maka semuanya pun akan tunduk. Karena Quraisy sebagai patokan pada saat itu. Karena merekalah yang mengurusi apa? Mengurusi Baitullah, Barakallahu Masjidil Haram, dan semua orang-orang Arab melakukan ibadah di sana. Maka ketika orang-orang Quraisy tunduk, maka semuanya pun tunduk. Faqtadat hikmatuhu ta'ala an amsaka quluba hawazin wa man tabi'aha an islam wa yajma'u wa yata'allabu li harbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam liyudhhira amra allahi wa tamama 'izazihi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa nasrihi li dinihi wa litakuna ghanaimahum syurkanan li ahli al-fath وليظهر الله سبحانه ورسوله ورسوله وعباده وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلقى المسلمون مثلها فلا يقاومهم بعد أحد من العرب ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تلوه للمتأولين وتبدو للمتوسمين. Ini sudah menjadi hikmah Allah Subhanahu wa taala an amsaka quluba hawazin wa man tabi'aha al-islam. Ada hikmah. Kenapa orang Hawazin dan orang-orang yang sepakat dengannya tidak masuk Islam pada saat Fathu Makkah? Baik. Wa yajma'u wa yata'allabu li harbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Bahkan mereka semuanya berkumpul sepakat untuk memerangi Rasulullah dan kaum muslimin. Kenapa? Liudhira amrallah. Baik. Liudhira amrallah wa tamama 'izazihi li rasulih. Untuk Allah SWT nampakkan urusan Allah Subhanahu wa taala dan Allah sempurnakan kemuliaan untuk rasulnya. Dan pertolongan Allah untuk rasulnya. Walitakuna ghanaimahum syukrana li ahli al-fath. Dan agar supaya ghanimah yang didapatkan dari Hawazin ini di perang Hunain, barakallahu bikum, sebagai syukur untuk ahlul fath, syukuran untuk orang-orang yang ada di Fathu Makkah. Walidhirallahu subhanahu wa rasuluhu wa ibaduhu, walidhirallahu subhanahu rasulahu wa ibadah, dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala nampakkan pertolongannya kepada rasulnya dan hamba-hambanya, wa qahrahu, dan kekuasaannya, lihadi syauka al-azimah, untuk kekuatan yang sangat besar ini, kekuatan Hawazin pada saat itu, allati lam yalqal muslimuna mithlaha, yang apa kembali kepada Fathu Makkah berarti. Walidhira Allah subhanahu wa rasulahu wa ibadahu wa qahrahu li hadhihi syauka al-azimah, yani Makkah termasuk juga Hawazin, allati lam yalqal muslimuna mithlaha, yang kaum muslimin tidak pernah bertemu dengan pasukan sebesar ini. Fala yuqawimhum ba'du ahadun minal Arab. Baik. Maka setelah itu tidak ada lagi ada seorang pun atau kekuatan apapun yang barakallahu fikum bisa menghadang pasukan Rasulullah dari kalangan orang-orang Arab. Oleh giri dalika minal hikamil bahirah, dan yang lainnya dari hikmah-hikmah yang sangat mencengangkan. Allati taluhu lil muta'awwilin wa tabdu lil mutawassimin, yang mencari-cari, yang barakallahu fikum, hikmah-hikmah yang ada di balik ini banyak, barakallahu fikum, kata beliau. Waqta dha hikmatuhu subhanahu an adzaqal muslimina awwalan mararatal hazimah wal kasrah ma'a kasrati adadihim. Hikmah juga yang diperoleh di balik kejadian perang Hunain, bahwa Allah SWT pengen untuk mencicipkan kepada kaum muslimin pertama kali hazimah, kekalahan. Bagaimana sih arti kekalahan? Bagaimana sih rasanya orang kalah perang? Barakallahu fikum. Karena peperangan pada saat itu begitu Rasulullah dan pasukannya masuk ke lembah itu, memang mereka langsung diserang. Barakallahu fikum, dengan satu kali serangan yang sangat mematikan, sehingga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak yang lari kocar-kacir meninggalkan peperangan pada saat itu. Padahal jumlah kaum muslimin sangat banyak. Wal kasrah ma'a kasrati adadihim. Barakallahu fikum. Hancurnya mereka padahal jumlah mereka sangat banyak. Wa udadihim, dan persiapan mereka. Wa quwwati syaukatihim, kekuatan kaum muslimin pada saat itu tidak lagi bisa dipertanyakan. Barakallahu fikum. Dari Madinah menaklukkan kota Makkah itu sudah 10.000 pasukan. Ditambah lagi dengan orang-orang Makkah yang baru saja masuk Islam ikut juga dalam peperangan itu. Masya Allah. Sampai mereka diantaranya mengatakan seperti ini, lan nuglabal yawma anqil. Kita tidak akan pernah terkalahkan hanya karena sedikitnya pasukan. Berbangga pada saat itu sebagian kaum muslimin dengan jumlahnya yang sangat banyak. Lalu kita wa quwwata syaukatihim tadi, wal kasra ma'a kasrati adadihim wa udadihim wa quwwati syaukatihim liyutamina ru'usan rufi'at bil fath wa lam tadkhul baladahu wa haramahu kama dakhalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'an ra'sahu munhaniyan ala farasihi. Untuk menundukkan kepala yang diangkat di waktu Fathu Makkah. Walam tadkhul baladahu wa haramahu kama dakhalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah masuk ke negerinya haramnya sebagaimana masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'an ra'sahu munhanian ala farasihi. Barakallahu fikum. Ini sebagai ujian, sebagai pengingat. Baik. Bahwa semuanya, apapun dan bagaimanapun yang telah kita raih dari kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, tidaklah menjadikan kita harus congkak, takabur, pongah, tetap rendah hati. Allah musta'an. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di kota Makkah, beliau sangat tunduk. Barakallahu bikum. Wadi'an ra'sahu munhanian ala farasihi. Wadi'an ra'sahu, beliau menundukkan kepalanya. Munhanian ala farasi hatta idha inna laqanahu takaru tamassu sarajahu tawadu'an li rabbihi. Sampai-sampai dagu Rasulullah SAW hampir saja menyentuh barakallahu pelana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tunduknya beliau kepada Rabb-nya. Wa khudu'an li'azamatihi, dan ketundukan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wastikanatan li'izzatihi an ahalla lahu haramahu wa baladahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan untuk Rasul-Nya tanah haramnya dan negerinya. Wa lam yahilla li ahadin qablahu wa la li ahadin ba'dahu, yang Allah tidak pernah menghalalkan kepada siapapun sebelumnya dan tidak akan menghalalkan untuk siapapun setelahnya. Hanya satu orang yang Allah halalkan tanah Makkah, tanah haram untuknya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmahnya. Wa liyubayyin subhanahu liman qala lan nughlaba al-yawma ankin. Dan juga kisah kekalahan di awal pertama kali pertempuran di Hunain ini untuk Allah Subhanahu wa taala terangkan. Ingatkan bagi orang yang mengatakan lanu global yauma angkil, tidak akan terkalahkan hanya karena sedikitnya pasukan. Merasa banyak akhirnya merasa besar hati, takjub dengan banyaknya jumlah. An-nasra innama huwa min 'indihi. Allah ingatkan bahwa peperangan itu bukan sedikit banyaknya jumlah pasukan, tapi kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. An-nasru min Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekalahan itu untuk Allah ingatkan bahwa kemenangan itu bukan datangnya dari siapa-siapa atau bukan karena besarnya pasukan jumlahnya yang banyak. Wa annahu man yansuru fala ghaliba lahu. Bahwa barang siapa yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Wa man yakhdhulhu fala nasira lahu ghairu. Dan barang siapa yang tidak ditolong Allah, maka tidak akan ada seorang pun yang akan bisa, yang akan menolongnya atau yang bisa menolongnya. Wa annahu subhanahu wallazi tawalla nasra rasulihi wa dinihi. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menolong rasulnya dan agamanya. La kathratuhum allati ajabatkum. La kathratuhum, bukan banyaknya kalian yang menjadikan kalian takjub. Fa innaha lam tughni ankum syai'a, karena banyaknya jumlah kalian sama sekali tidak memberikan apa-apa. Fawallaitum mudbirin. Barakallahu, bahkan kalian berlarian meninggalkan peperangan. Baik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yauma hunain idza ajabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardhu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Kalian lari pontang-panting. Ternyata jumlah tidak menjanjikan apa-apa. Baik. Falamma in kasarat qulubuhum arsalat ilaiha hilaul jarat ma'a baridin nasr. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasuli wa ala al-mu'ini wa anzala jududan lam tarauha. Falamma in kasarat qulubuhum, ketika mereka patah hati sudah, ternyata jumlah tidak ada apa-apanya, tidak bisa memberikan bantuan. Arsalat lahim khila'ul jari al-jabr. Ada khila'ul jabr ma'abaridin nasr. Ma'abaridin nasr, yakni berita bantuan. Apa khila'ul, khila'ul, barakallahu fikum, al-jabr. Baik. Yani semacam apa namanya, suatu yang patah disambung kembali, barakallahu, diperbaiki kembali. Jabr, sesuatu yang bisa memulihkan ulang sesuatu yang rusak, yang sakit. Barakallahu fikum. Sekaligus baridun nasr, berita kemenangan. Hakadah. Khila'ul jabr, coba. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi, maka Allah SWT turunkan ketenangan kepada rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Wa'anzala junudan lam tarauha, dan Allah menurunkan pasukan perang yang kalian tidak melihat. Waqad inqadat hikmatuhu an khila anna khila an nasri wa jawaisuhu innama tafidu ala ahli al-inkisar. Apa itu? Waqad inqadat hikmatuhu, sudah menjadi keharusan hikmah Allah SWT anna khila an nasri. Baik. Khila'ul jabr tadi, sekarang khila'an nasr. Wa jawaizuhu, apa? Dari khila' kha'lam dengan ain. Wa jawaizuhu, ini kemenangan dan pertolongan, jaizah-jaizah itu hadiah. Innama tafidu ala ahli al-inkisar, itu hanya dilimpahkan kepada orang-orang yang inkisar. Inkisar itu adalah pernyataan bahwa kita tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Barakallahu. Ini dalam ucapan yang biasa kita ucapkan, la haula wala quwata illa billah. Ini ungkapan tentang inkisar, kasar. Barakallahu fikum. Tidak, pernyataan pengakuan bahwa kita tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa dan khalas, namanya inkisar. Sepenuhnya, 100%-nya adalah Allah Subhanahu wa taala. Namanya inkisar. Baik. Sebesar apapun yang kita lakukan dari usaha, kita yakinkan bahwa semuanya bi'aunillahi Subhanahu wa taala wa bi fadlihi. Sehingga tidak ada rasa sombong sedikit pun. Pak, bisa dipahami ini barakallahu fikum. Bahasanya Ibnu Qayyim demikian keadaannya. Yani ketika kita yakin bahwa jumlah banyaknya pasukan, persiapan segala sesuatunya itulah bihaulina wala biquwatina. Semuanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita untuk melakukan ini dari segala sesuatunya, sehingga kita merasa bahwa kita tidak memiliki apa-apa dan belumlah melakukan apa-apa karena semuanya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Inkisar namanya. Kasar itu remuk redam. Tidak ada kekuatan sama sekali. Lah ketika hati ini dalam kondisi seperti ini, disitulah Allah SWT melimpahkan anugerahnya. Beda ketika mereka mengatakan lan nuglabal yawma angkillah. Kita tidak akan terkalahkan hanya karena sedikitnya pasukan. Tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka bersandar kepada banyaknya jumlah mereka. Usaha mereka. Baik. Sudah Pak Yusuf? Tidak ada yang cocok? Cuma? Khila. Saya cari ulang insyaallah. Kita selesaikan dulu barakallahu. Jadi kembali kata beliau di sini, taib wa qad iqtadat hikmatuhu anna khila an-nasri wa jawaizahu innama tafidu ala ahli al-inkisar. Taib, pemberian anugerah itu hanya dilimpahkan kepada orang-orang yang apa? Taib, ahli inkisar yang menganggap dirinya tidak memiliki apa-apa, tidak bisa apa-apa. Walaupun dia sudah banyak berbuat. Walaupun dia sudah banyak berusaha. Tapi dia anggap bahwa semua itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata dianya. Banyaknya dia puasa, banyaknya dia jihad, banyaknya dia berinfak, banyaknya dia melakukan ketaatan, pokoknya dia menganggap bahwa itu adalah taufik min Allah Subhanahu wa taala. La bihaulihi wala biquwatihi. Huwa bal bitaufikin min Allah Subhanahu wa taala wa taysir min Allah Subhanahu wa taala. Namanya ahlul inkisar. Tayib. Hanya orang-orang yang seperti ini dilimpahkan kepadanya. Oleh karena itu tidaklah suatu yang merasa tinggi, sombong kecuali Allah Subhanahu wa taala rendahkan. Justru yang merasa tidak memiliki apa-apa ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Sehingga Rasul mengatakan man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa yang merasa rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala, maka justru yang dia angkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat para ulama kita yang tidak mau di elu-elukan. Tidak mau dibesar-besar, justru menjadi orang besar. Beda dengan orang-orang yang menyombongkan diri. Barakallahu fikum. Dalam dia akan ditinggalkan dan dilupakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nuridu an namunna 'ala alladziina istud'ifu bil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-waarithiin wa numakkin lahum bil ardi wa nuriya fir'auna wa haamana wa junudahuma minhum ma kaanu yahdharun." Wa nuridu an namunna, dan kami inginkan untuk memberikan minnah, anugerah. Baik. Alladziina istud'ifu, atas orang-orang yang diperbudak. Barakallahu fikum. Yang ditindas, yang dizalimi di atas muka bumi. Barakallahu fikum. Yani Bani Israel pada saat itu. Wa naj'alahum a'immatan, dan kami justru mereka kami jadikan a'immah, tokoh-tokoh. Wa naj'alahum al-warithin, dan kami jadikan mereka sebagai pewaris bumi ini. Wa numakkina lahum bil ardh wa nuriya, dan kami berikan kekokohan untuk mereka di atas muka bumi ini. Wa nuriya fir'auna wa hamana, dan justru kami memperlihatkan kepada Fir'aun, Haman dan pasukan perangnya, maka anu yahdarun, apa-apa yang mereka khawatirkan. Ya, karena kesombongan mereka, karena keangkuhan mereka. Subhanallah. Baik, kita cukupkan sampai sini. Allahumma subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.